masalahku. Mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang nantiku? Mengapa ku yang harus selalu bertahan denganku, menjaga cinta ini?